Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah wa al-hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuryatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin wal arwah jami'il awliya'i wa salihin wa syuhada' wal muqarrabin wal ulama'i al-amilin wal fuqaha' wal muhadithin wal mufassirin wa a'immatil mujtahidin wa muqallidihim wa jami'i musannifil kutubin nafi'ah khususan ila ruhul bilirishad wa ghuthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa mashayikhihim wa talamidatihim al-muntasibin al-imam muhibbihim al-mutalikin bihim wa l-arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa l-arwah jami mashayikhina wa muallimina wa dhabil hukuk alayna wa amwat ahli hadhil balda min ahli la ilaha illallah wa ahyum ila yawmiddin أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. مبحث العلم واعلموا معاشر الإخوان من الله علينا وعليكم بالعافية واليقين وسلك بنا وبكم مسالك المتقين أنه لا بد لكل مسلم ومسلمة من معرفة العلم ولا رخصة لأحد من المسلمين في تركه أبدا أعني العلم الذي لا يصح الإيمان والإسلام بدون معرفته وجملته العلم بالله ورسوله واليوم الآخر والعلم بما أوجب الله فعله من الفرائض وبما أوجب تركه من المحارم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام اطلب العلم ولو بالصين والصين إقليم بعيد من أبعد المواضع وقليل من الناس الذي يصل إليه لبعده فإذا وجب على المسلم أن يطلب العلم وإن كان في هذا المحل البعيد فكيف لا يجب عليه إذا كان بين العلماء ولا يلحقه في طلبه كثير مؤونة ولا كبير مشقة فأما علوم الإسلام فترجع جملتها إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور فقال له أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال له فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن آمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الحديث بطوله. Kali ini memasuki pembahasan baru, yaitu mengenai ilmu. Beliau mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai para saudara, manallahu alaina wa'alaikum bil'afiyah wal-yakin, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kami dan kepada kalian kesehatan dan keyakinan. Wasalaka bina wabikum masalikal muttaqin, dan mudah-mudahan Allah menjalankan kita dan kalian di jalannya orang-orang yang bertakwa. Apa yang harus kita ketahui? Annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin, wajib, harus bagi setiap orang muslim laki maupun perempuan, min ma'rifatil ilmi, dari mengetahui ilmu. Ketahuilah bahwasannya seorang muslim laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban mengetahui ilmu. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin, tidak ada keringanan, tidak ada kelonggaran, li ahadin minal muslimin, untuk salah seorang dari umat Islam, fitarkihi abadan, di dalam meninggalkan ilmu selama-lamanya. Jadi, orang Islam, lakinya maupun perempuannya, wajib, harus mengetahui ilmu. Dan tidak ada keringanan, tidak ada kelonggaran bagi setiap orang muslim untuk meninggalkannya. Enggak ada. Oh, karena ngurusi anaknya banyak, boleh enggak mencari ilmu? Tidak ada. Oh, karena enggak bisa jalan, kemudian dia boleh meninggalkan ilmu? Tidak boleh. Jadi tidak boleh sama sekali bagi seorang muslim, laki ataupun perempuan, meninggalkan mempelajari ilmu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Lebih-lebih yang sehat, lebih-lebih yang mampu berjalan. Artinya dengan kesibukan apapun, kesibukan duniawi, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita meninggalkan ilmu. Lah ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu alladzi la yasihul imanu wal islamu biduni ma'rifati. Ilmu yang tidak sah keimanan dan keislaman tanpa mengetahuinya. Ilmu yang tidak sah keimanan, keislaman tanpa mengetahuinya. Itu yang wajib kita pelajari, yang harus kita pelajari, yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun, oleh siapapun. Dalam keadaan apapun, oleh siapapun, tidak boleh meninggalkan mengetahui, mempelajari ilmu yang itu membuat keimanan dan keislamannya sah, benar. Nah, kalau kita ketahui rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 5. Setiap rukun terdapat di dalamnya ilmu. Setiap rukun terdapat di dalamnya ilmu. Jadi kalau kita hitung jumlahnya secara total ada 11. Rukun iman 6, rukun Islam 5. Ini kalau di total 11. Tapi kalau diperinci, setiap rukunnya memiliki pembahasan. Memiliki pembahasan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Keislaman. keislaman dan keimanan kita tidak akan benar, tidak akan sah, kecuali kita mengetahuinya. Coba kita lihat zaman sekarang. Banyak orang yang mengaku beriman, akan tetapi bila ditanyai tentang bagaimana keimanannya kepada Allah, dia kurang mengerti, dia kurang paham. Kenapa? Sesuatu yang wajib dia ketahui dari keimanannya kepada Allah, enggak tahu dia. Kalau sifat wajib, mungkin orang yang aktif ke musala masjid tahu. Tapi sebaliknya sifat mustahil kalau ditanya, kurang mengerti. Sifat wajibnya tahu, karena hampir dipakai pujian di mana-mana, wujud, idam, bako. Tapi sifat mustahilnya, yang pujian enggak tahu. Warune sifat wajibnya, sifat mustahilnya enggak tahu. Apalagi kalau ditanya tentang sifat jaiznya Allah. Dia tidak mengerti. Padahal itu termasuk ilmu yang harus kita ketahui dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia enggak tahu. Yang pertama sudah enggak tahu, apalagi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang lain sebagainya. Karena itu secara global, mudah, gampang, rukun iman ada enam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul. Anak TK bisa. Anak TPQ bisa. Akan tetapi kita yang dewasa ini, kalau persis dengan mereka, padahal ini adalah untuk kesempurnaan, kesahan, kebenaran, keimanan, dan keislaman kita, kalau kita enggak tahu, dosa. Dosa. Apalagi meninggalkannya hanya karena capek. Kenapa capek? Iya, mulai mangi subuh, dal teroma, kita tutup mahrib. Terus kesel kabir, mekabir. Loh itu duniawi, entek-entek no. Tapi yang ini yang harus kita ketahui, ini yang dituntut nantinya. Karena ini menjadi kewajiban kita untuk mengetahuinya. Ya apa kita mengaku beriman sedangkan kita enggak mengetahuinya? Kita mengaku muslim tapi kita enggak mengerti. Enggak cocok. Enggak sesuai. Karena itu kalau orang tidak mengetahui ilmu keimanannya kepada Allah, ini akhirnya membuat dia mudah ditipu daya oleh musuh-musuh Islam. Karena itu kadang keimanannya itu kepada Allah keimanan datar. Jadi kapan digoncang, ambruk. Kapan digoyang, roboh. Kenapa? Kurang mengerti. Padahal itu wajib harus dipelajari. Sahnya keimanan dan keislaman kecuali dengan mengetahuinya, itu yang wajib. Ilmu yang tidak sah keislaman dan keimanan kecuali dengan mengetahuinya, itu yang harus kita pelajari. Itu yang wajib kita ketahui. Karena itu al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, yang mengetahui Allah, mengimani Allah. Wa rasuli, ilmu tentang mengetahui rasulnya Allah, beriman kepada para rasulnya Allah, bagaimana, gimana. Wal yaumil akhir, dan ilmu tentang hari akhir. Apa hari akhir itu? Apa yang berhubungan dengan hari akhir? Kemudian apa yang terjadi setelah hari akhir? Itu semuanya berhubungan dengan hari akhir. Itu wajib semuanya kita ketahui. Begitu juga ilmu yang diwajibkan oleh Allah untuk kita lakukan, kita kerjakan dari kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain sebagainya. Dan ilmu yang wajib kita meninggalkannya. Kita pelajari, tapi kita wajib mempelajarinya untuk mengetahui kalau ini enggak boleh, kalau ini haram, kalau ini harus ditinggalkan. Itu perlu kita ketahui. Karena kalau kita enggak tahu, bagaimana kita bisa meninggalkan? Butuh kita mengetahui baru bisa kita meninggalkan. Seperti orang dewasa ketika melihat ada tulisan danger, dilarang dipegang. Enggak mungkin orang dewasa itu mau memegangnya. Karena apa? Dia tahu ini lah dicekel bahaya. Beda dengan anak kecil. Anak kecil enggak tahu. Nyekel mati. Wajar, kenapa dia enggak ngerti? Lah kita butuh mengetahui, butuh mengerti agar tidak melakukan hal-hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu telah mengingatkan kita di dalam hadisnya dengan mensabdakannya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib, harus bagi setiap orang Islam. Bagi setiap orang Islam wajib. Karena itu ayah wajib mengajari anak dan istrinya. Suami wajib mengajari istrinya. Di awalnya ayah dulu. Ayah mengajari ibunya, istrinya, dan anak-anaknya. Tapi setelah anaknya berumah tangga, maka kalau anaknya itu perempuan, suaminya wajib mengajarinya. Kalau anaknya laki, dia wajib mengajari istrinya. Begitu juga seterusnya. Tapi kalau tidak ada yang mengajari, karena sama-sama nolnya dalam ilmu keimanan dan keislaman, maka memiliki kewajiban untuk memanggilkan guru atau mengizinkan keluar untuk mempelajarinya. Bahkan seorang istri atau anak boleh keluar tanpa izin suami dan orang tuanya untuk, ketika ingin mempelajari ilmu yang wajib dia ketahui. Suaminya ngelarang, orang tuanya melarang, tapi dia keluar ini tujuannya hanya satu, mempelajari ilmu yang wajib dia ketahui untuk keimanan dan keislamannya. Maka dia boleh keluar sekalipun suami atau ayah atau orang tua melarangnya. Ketika orang tuanya tidak mengajari, atau tidak memanggilkan guru, maka boleh mereka keluar hanya sebatas untuk mempelajari ilmu yang wajib. Setelah itu pulang. Jadi 1400 tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau ada orang sekarang dikasih tahu kamu enggak sah sholatnya, sudah berapa lama kamu sholat seperti ini? Oh, enggak sah, berarti kamu harus wajib qadha. Oh, merasa keberatan. Ngopo? Tahunan aku wis kayak ngene. Sing salah sapa ta iki? Yang salah siapa? Saya yakin dari dulu para ulama itu sudah menyampaikan wajib mencari ilmu, wajib mencari ilmu. Yang salah siapa? Yang salah ya dirinya. Kenapa para ulama sudah berteriak-teriak di sana kemari wajib mempelajari ilmu, tapi dia meremehkan, dia menyepelekan, dia meninggalkan, malah mementingkan yang lain, mementingkan sesuatu yang enggak wajib, mendahulukan sesuatu yang enggak wajib, yang wajib ditinggalkan, dikarekno, mementingkan yang wajib, meninggalkan yang wajib, meremehkan yang wajib. Kemudian datang sudah ada kesadaran, tahu wajib, dikatakan wajib pokok, keberatan. Oh, sokoy ngono. Kesalahan dari dia. Sekarang sudah diingatkan misalnya, lampu merah berhenti, jalan ketabrak, maksudnya nyalakno sing nabrak. Ya kesalahan dari dia, kenapa? Wis ro abang melaku. Mestinya dia ketika tahu kalau itu lampu merah berhenti, berhenti. Dia enggak jalan, ketabrak, nyalakno sing nabrak, nuntut sing nabrak. Ya sing salah sapa? Sama dengan kita, kita ini sudah diberitahu oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kemudian ketika kita dikatakan harus wajib mengkodoi, kita merasa keberatan, enggak terima. Lu sing salah sapa? Kecuali kalau dia ujung-ujung baru masuk Islam atau tinggal di pelosok yang enggak pernah dengar mengenai hal itu, enggak tahu krungu, enggak tahu ono kiai, enggak tahu ada ulama yang datang ke sana, datang ke kota dia baru tahu. Loh, iya tak ngono ta. Baru tahu. Lah ini enggak apa-apa, ini keringanan buat dia. Dimaklumi. Kenapa? Baru masuk Islam atau tinggal jauh dari ulama. Lah kalau kita tinggal di kota, tinggal di desa yang tidak kosong dari ulama, ustadz, walaupun satu atau dua, ya tidak ada keringanan buat kita. Ketika kita baru tahu setelah puluhan tahun, ya wajib kita qadha'i. Sholat kita misalnya, atau puasa kita, dan yang lain sebagainya. Kecuali masalah-masalah tertentu. sekalipun kita enggak tahu dan kita hidup di lingkungan ulama, diperbolehkan, kita enggak mengkodohinya, masalah tertentu. Itu bisa kita ketahui setelah kita belajar ilmu fikih. Nah, karena itu Nabi sudah mewajibkan, harus mempelajari ilmu bagi setiap orang muslim, laki maupun perempuan. Saya ulangi, ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu yang tidak akan benar, sah, iman dan Islam kecuali dengan mengetahuinya. Ilmu itu yang harus dipelajari. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Katanya Nabi, carilah ilmu. Nabi dengan kata perintah, utlubul ilma, carilah ilmu. Nabi tidak mengatakan yatlubul ilma, enggak. Tapi Nabi mengatakan utlubu, utlub, kata perintah, carilah ilmu. Bukan carilah uang, bukan carilah pekerjaan, bukan carilah jabatan, bukan carilah dukungan, tapi carilah ilmu, katanya Rasulullah. Lah ilmu yang bagaimana? Kalau kita belajar bahasa Arab, sesuatu yang sudah digandeng dengan alif lam, isim, digandeng dengan alif lam, itu alif lamnya itu menunjukkan sesuatu yang difahami oleh orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan sudah mengerti ilmu apa yang dimaksud. Utlubul ilma, carilah ilmu, katanya Rasulullah. Walau bisin itu sekalipun sejauh negeri Cina. Bukan di Cina. Bukan carilah ilmu di Cina, tapi sekalipun sejauh negeri Cina. Nah, dikatakan Cina itu negara yang jauh dari tempat Nabi. Negara yang jauh dan sedikit orang yang bisa sampai ke sana. Kenapa? Butuh biaya dan waktu yang panjang. Butuh biaya besar, waktu yang panjang. Enggak semua orang, sedikit orang yang bisa sampai ke sana. Dikatakan kalau memang wajib mencari ilmu di tempat yang jauh seperti Cina, bagaimana tidak bisa menjadi wajib kalau hidup antara para ulama, hidup di antara para kiai, hidup di antara para ustaz, yang dengan mencarinya enggak butuh jerih payah yang besar, tidak butuh mengeluarkan biaya yang besar. Kalau yang jauh aja menjadi kewajiban kita harus mencarinya, sekalipun sejauh negeri Cina, lebih-lebih kalau kita hidup dikelilingi atau di antara kita banyak daripada para ulama, para kiai, para ustadz, maka sudah lebih wajib menengsik atau kudu berangkat. Sehingga dalam ulama mengatakan kalau memang enggak ada di kota kita ustadz, kiai, ulama dan kita memiliki biaya untuk pergi, maka wajib kita pergi. Misalnya di Mojosari enggak ono, Mojokerto enggak ono, adanya di Nganjuk misalnya. Kita punya biaya, kita punya uang, maka kita harus berangkat ke Nganjuk untuk belajar. Kalau kita punya biaya, kalau kita enggak punya biaya, dimaafkan sampai punya biaya. Dimaafkan sampai punya biaya. Bukan berarti wis tengah tengok aku enggak wajib, wis enak is. Memang tengah tengok enggak. Dia wajib mencari biaya untuk belajar. Wajib mencari biaya untuk belajar, bukan berarti wes mari tenang-tenangan lelean enggak mencari karena dianggap enggak wajib. Enggak, wajib sampai punya biaya. Ketika punya biaya dia wajib berangkat. Loh, apalagi kalau di sekitar kita ini banyak yang untuk kita datang kepada mereka enggak butuh jerih payah yang berat, tidak butuh biaya yang besar. Numpak sepeda motor 5 menit enggak sampai wis tutup. 10 menit sampai, 15 menit sampai, dan enggak menghabiskan 1 liter bensin. Sudah semestinya wajib. Sudah seharusnya lebih wajib. Tapi sayangnya, kalau dibandingkan orang, ulama mereka sangat menghargai ilmu dan para ulama, tapi orang yang hidup di lingkungan ulama kadang tidak menghargai dan mengentekno gampang. Seakan-akan dia sudah mengerti, seakan-akan dia sudah paham. Sekali lagi, ilmu ini gak gampang, gak mudah. Untuk mempelajarinya itu gak cukup mendengar. Lah selama ini kita mendengar, tapi kalau ditanya apa yang sudah kita dengarkan dulu, akhirnya gak weruh nih. Banyak gak taunya, ini harus kita akui mau tidak mau. Dan ini kewajiban harus kita pahami, kewajiban harus kita ketahui, kewajiban yang harus kita hafal. Bukan cuma didengarkan, wis ngrungokno mari mulai, mari dak, enggak ada. Enggak cukup dengan itu. Karena ini perbuatan, perbuatan ini harus siapa? Kita hitung-hitungan matematika. Masuk waktu di sekolah, paham, oh ya kayak ngono. Mulai dak ru, ya apa cara ning itu? Enggak mungkin. Selama pulang ketika kita di rumah besok lusa tetap kita tahu. Oh, 1 tambah 1 sekian, 1 kali 1 sekian, 2 dibagi 1 seperti ini. Kita ketahui. Ilmu juga gitu, bukan didengarkan kanan keluar kiri atau dihafalkan satu hari dua hari seminggu lagi hilang. Bukan itu. Nah sekarang bagaimana kita sholat? Nah, coba kita sekarang sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Dalam sholat subuh itu ada berapa rukun? Dari setiap rukun itu memiliki syarat. Sekarang kalau kita ditanya syaratnya apa? Enggak ada yang tahu. Syaratnya takbiratul ihram, enggak ada yang tahu. Syaratnya Fatihah, enggak ada yang tahu. Syaratnya rukuk, enggak ada yang tahu. Syaratnya i'tidal, enggak ada yang tahu. Syaratnya sujud, enggak ada yang tahu. Warone syaratnya sujud, pokoknya batuk kudu kebuka. Wis. Yang lainnya? Yang lainnya enggak tahu. Wis itu tok warone. Terus kalau ketutup ya apa? Batuke. Kalau misalnya ada luka, kecelakaan, itu gak menutupi kemungkinan, ya itu harus kita ketahui. Belum lagi syaratnya duduk di antara dua sujud, syaratnya tahiyat akhir, semua aja ada syaratnya, tapi kita sama sekali gak mengetahuinya. Tapi sama sekali juga dari kita ini tidak ingin mengetahuinya. Kenapa? Gak ada pertanyaan. Gak ada keinginan tahu, udah ada. Gak ada. Padahal itu menjadi kewajiban yang harus kita ketahui. Itu dari sholat 5 waktu. Kita gak bahas yang panjang, yang kesana kemari. Ini sembahyang yang setiap hari kita lakukan dalam 1 hari 5 waktu. Kita sama sekali kurang memahami, kurang mengerti. Sembahyang tadi. Engkau lah dikandani, gak sah, gak terima. Kalau dibilangi gak benar, gak terima. Padahal memang jelas dia gak benar. Kenapa? Lu ilmunya sama sekali gak tahu kok. Saya mau tanya, orang gak bisa masak, gak tahu ilmunya masak, masak kira-kira jadi ya? Mungkin warna bisa menyamai, warna bisa menyamai, tapi rasa gak bisa. Rawon, itu ireng itu. Tapi rasa nih, rasa apa? Gak ketemu. Bikin kopi gak bisa, gak bikin kopi misalnya, itu warna itu ireng. Tapi iku kopi apa itu gak bisa. Sama dengan kita sholat ini, kita dikatakan ketoke wong sembahyang wong itu, tapi benar sholat atau tidak menurut agama bisa diketahui, ngerti tidak ilmunya. Jangan asal angkat tangan takbir, jangan asal nunduk untuk ruku, jangan asal sujud kalau kita nggak mengetahui. Nah ini harus kita ketahui. Tapi kita gak mau meluangkan waktu. Dan ini kewajiban. Yang kita anggap wajib mencari badokan untuk anak istri kita. Yang kita anggap wajib selama ini hanya nyari makan untuk anak istri kita. Bisa menyekolahkan anak kita. Itu kewajiban ke nomor sekian. Pertama itu yang harus kita mantapkan ke diri mereka. Itu ilmunya. Bukan badokannya. Bukan makanannya. Bukan kebiasaan hidupnya, harus punya motor, harus punya mobil, harus punya sepeda, dan lain sebagainya. Bukan. Itu nomor ke-100. Pertama itu ilmu. Kenapa? Itu yang wajib dipelajari. Itu yang wajib diketahui pertama sebelum yang lainnya. Karena itu orang tua memiliki kewajiban memerintahkan anaknya sholat di usia berapa? 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun, orang tua itu sudah mengajarkan kepada anaknya. Sebelum 7 tahun, sudah wajib mengajarkan kepada anaknya. Sekarang buktinya mana? Dibiarkan anaknya main. Dibiarkan anaknya gak mengerti. Dibiarkan anaknya gak paham. Dibiarkan anaknya gak ngaji. Ataupun kalau ngaji, oh iya ngaji anakku alhamdulillah. Tapi gak pernah dikasih tahu, gak pernah dites. Ngaji ini mang opo. Tutup endi. Paham opo ndak? Gak pernah. Apa bedanya dengan kita punya ayam? Kalau mau maghrib kita masukkan kompong, kalau pagi kita buka keluar. Apa bedanya seperti itu aja? Kenapa enggak perhatian cuma ngecul notok, ngelbok notok, wes mari. Anak kita pulang, anak kita pergi, pulang kita tahu wes gitu toh. Tapi detailnya kita enggak tahu. Di sekolahan lapo, berteman dengan siapa, kemudian ngajinya ngerti atau tidak, paham atau tidak, enggak ada perhatiannya sama sekali. Padahal itu yang menjadi kewajiban orang tua. Jadi sebelum 7 orang tua sudah mendidik, sudah mengajari. 7 tahun anaknya sudah diperintahkan ngerjakan. Sembayang. Sudah bisa sholat. Bukan sih, tas belajar umur 7. Sudah bisa sholat. Usia 7 tahun sudah bisa sholat. Sekarang enggak. Usia 7 tahun durung iso sembayang. Sing iso joget. Ya apa? Dijak orang tuanya kemana? Car free day. Diajak orang tuanya jogging. Pinter anaknya akhirnya. Ya apa nirokno? Yang jogging, ya apa nirokno yang di car free day? Pinter. Sembayangi. Daru apa-apa. Kita juga gitu sebagai orang tua. Kita gak tahu ini harus belajar. Dan ini sudah dijelaskan tadi itu. Tidak ada keringanan, tidak ada kelonggaran, tidak diperkenankan bagi seorang muslim meninggalkan ilmu yang harus ia ketahui untuk keimanan dan keislamannya. Tidak ada tuntutan faktor usia. Saya sudah tua. Terus apa oleh tua? Terus ada keringanan meninggalkan kewajiban? Tidak ada. Mau sembahyang tetap kudu dilakoni kok. Sholat itu sekalipun sudah tua tetap harus dijalankan. Lah sholat itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan ilmunya. Ya apa dia menjalankan sholat sedangkan ilmunya dia tidak mengetahuinya? Gak mungkin, gak bisa. Harus dia ketahui. Selama dia wajib melakukan kewajiban, wajib meninggalkan kewajiban, berarti kewajiban yang ia lakukan dia harus tahu ilmunya, keharaman yang harus dia tinggalkan, dia juga harus tahu ilmu. Nah, karena itu Nabi mengatakan, kalau yang jauh aja wajib, untuk kita kejar, untuk kita cari, lebih-lebih yang di dalam kota kita. Dalam kota kita. Dan ini harus kita pentingkan. Ini harus kita pentingkan, harus kita utamakan, harus kita fahami. Kalau tidak, kita seperti orang bangun istana, tapi di atas ombak. Kepingin bangun keindahan, kepingin bangun keistimewaan, tapi gak pernah terwujud. Dan gak akan pernah terwujud. Kenapa? Ini bangunin yang dukri obat. Sama dengan kita. Kita sholat ingin ampunan. Kita sholat ingin mendapatkan rahmat. Tapi bukan rahmat yang kita dapat. Kenapa? Sholat kita gak benar. Ini banyak. Banyak harus kita akui. Banyak. Kita keliling sudah. Dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Tanya mereka. Syaratnya takbiratul ihram ada berapa? Syaratnya Fatihah ada berapa, syaratnya ruku ada berapa, syaratnya itidal ada berapa, enggak ada yang tahu. Padahal itu dilakukan dalam sholatnya. Padahal itu dilakukan di dalam sholatnya. Rune kan ruku itu modelnya kayak gini, sujud itu modelnya kayak gini, taunya model. Tapi itu perinciannya enggak ada. Sebagai kalau kita mau beli motor atau mobil, baru tahu ini piroto, enggak ru mesin, kira-kira. Atau kerugian yang besar yang dia dapat. Pasti kerugian. Kenapa? Pasti banyak dibohongi orang ya. Yang tahu mesin aja kadang ketipu, apalagi yang gak tahu sama sekali. Nah, karena itu kita harus merubah pola pikir hidup kita ini. Mana yang harus lebih kita dahulukan? Mana yang harus lebih kita utamakan? Nah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu faham buat kita di dalam memahami ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.